Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita tentang kaum Khawarij yang akan tetap terus ada sampai akhir zaman kelak. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang mereka, hatta yakhruja fi iradihimul dajjal, sampai pasukan mereka, pasukan kaum Khawarij yang terakhir kali akan keluar bersama Dajjal di akhir zaman. Dan ini menunjukkan mereka akan terus ada, akan tetap ada. Hikmatullah, Allah inginkan demikian sebagai fitnah dan bala, ujian bagi umat ini. Khawarij, mereka ini tentunya berkelompok-kelompok dan bermacam-macam sekte dan pemahaman mereka. Tadi telah kita dengar bersama hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan umat dari bahaya mereka, menjelaskan tentang sesatnya mereka dan celaan besar terhadap mereka. Maka mereka adalah musuh Allah, musuh Rasul, musuh agama. Mereka adalah musuh Islam sebelum mereka musuh bagi negara. Mereka musuh bagi kaum muslimin, musuh bagi Allah dan Rasulnya sebelum mereka musuh bagi umat manusia. Sehingga kewajiban seorang alim dengan ilmu yang dia miliki untuk menjelaskan kepada umatnya bahaya serta makar mereka, tentunya dalam tinjauan syariat, karena sesatnya mereka dan bahaya mereka yang jauh menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, salah satu dari bentuk Khawarij, kaum Khawarij yang sesat ini yang dikenal dengan nama Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah adalah mereka yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang ada, menolak taat, menentang dan melawan pemerintah dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perbuatan, namun tidak secara terang-terangan mengangkat senjata, tidak secara terang-terangan dengan power melawan pemerintah yang ada. Mereka menghasut mayoritas atau awam umat dengan suara-suara mereka yang menimbulkan kebencian kaum muslimin kepada pemerintahnya. Dengan suara-suara mereka yang membuat adanya jurang pemisah antara kaum muslimin dengan penguasa yang ada. Mereka ini Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah ini kata Imam Ahmad ibn Hanbal dalam riwayat Abu Dawud dalam Masailnya, kata Imam Ahmad, Qa'adul Khawarij hum akhbatul Khawarij. Qa'adiyah ini kelompok yang paling buruk dari kaum Khawarij. Dari kata-katanya, Al-Qa'adiyah artinya yang duduk. Secara kasat mata mereka tidak melakukan perlawanan kepada pemerintah secara langsung. Artinya tidak angkat senjata, tidak bergerilya perang. Karena akan tampak sekali mudah untuk diketahui oleh yang berkuasa. Aparat dalam hal ini untuk kemudian ditangkap, diproses, dan seterusnya. Al-Qa'adiyah bukan tipe itu. Kelompok dari Khawarij yang tugasnya dan yang mereka lakukan hanya menghasut dan terus menteror pemerintah dengan kata-kata. Menghasut kaum muslimin dengan selalu mengangkat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan pemerintah. Yang mereka inginkan bagaimana umat benci, musuh kepada pemerintahnya. Banyak tentunya kata-kata yang mereka gunakan secara langsung ataupun terkadang secara tersirat yang mereka pakai. Kalau secara langsung ya, pemerintah kita begini, pemerintah sekarang begitu. Hal-hal yang memicu amarah dan kebencian kaum muslimin kepada pemerintahnya. Tidak secara langsung, biasa yang mereka ungkapkan misalnya bahwa pemerintah ini memusuhi para da'i, memenjarakan para ulama, tentunya dalam tanda kutip yang dipenjarakan ulama-ulama atau da'i-da'i mereka yang dimaksud. Dan anehnya bagi Khawarij ini itu nilai plus. Kalau mereka ditanya tentang fulan, alim fulan atau ustadz fulan, kalau dulu layaknya ulama dulu, kebanggaannya itu kan pada ilmu ya. Hafal Quran umur 9 tahun, 7 tahun, hafal sekian ribu hadis, sekian ratus ribu hadis, tahu perawi-perawi dan seterusnya, itu yang dibanggakan. Nah, kalau Khawarij enggak, yang jadi penilaian penjara. Ulama fulan, alim fulan itu keluar masuk penjara. Dia sudah pernah di Nusa Kambangan. Dia sudah jadi nilai plus bagi mereka. Kebanggaan kalau pernah di penjara. Wal'iyadzu billah. Kalau penjara jadi nilai plus bagi seorang alim, berarti semakin menunjukkan tingginya keilmuan dia, tingginya kealiman dia, ya Bromo Cora mungkin lebih pantas jadi ulama besar. Para preman, para penjahat kelas kakap, kalau gitu ulama dan masyayikh besar, karena hidupnya bahkan ya di penjara. Al-Muhim, kembali kepada pembahasan kita tentang Al-Qa'adiyah, bahwa mereka adalah sejelek-jeleknya kelompok Khawarij karena terselubung dan tidak diketahui secara nyata. Dan ini bedanya tugas seorang alim. Mungkin kalau di mata pemerintah kita, wafaqahumullah, semoga Allah beri mereka taufik di mata aparat. Penilaian mereka dengan hukum yang mereka punya sebatas itu tidak melanggar hukum. Orang mau bicara apa tentang pemerintah bebas, ini negeri demokrasi. Mau bicara sekenyang dia seperti apa, gak masalah. 24 jam nih dia mau mencaci maki pemerintahnya, mau menghasut masyarakat agar benci musuh dengan pemerintah. Sebatas itu mungkin tidak melanggar hukum. Tapi dalam tinjauan syariat itu sudah khawarij, sudah kesesatan. Menyalahi tuntunan Quran, menyalahi tuntunan Rasul SAW, menyalahi ajaran para sahabat Rasul SAW, salafus salih rahimahumullah. Maka harus umat diingatkan dari bahaya mereka dan kesesatan mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa sifat-sifat yang sangat menonjol pada khawarij, dan insyaallah ma'ruf bagi antum semua, ini mimbabit tadzkir. Yang pertama adalah mereka beragama dengan melawan, benci serta menentang pemerintah. Artinya beragama, mereka anggap itu agama. Bagi mereka itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah. Dengan caciannya, celaannya kepada pemerintah, permusuhannya kepada pemerintah. Bagi mereka itu ketaatan dan ibadah, berpahala. Dan ironisnya, semakin orang berani melawan, semakin dia berani mengobral aib atau kesalahan dan kekurangan pemerintah, seakan semakin dia teranggap ulama, seakan dia teranggap sebagai mujahid, semakin berani, semakin jihad dia, semakin dia berani atau lantang, vokal untuk mencela dan merusak citra kehormatan yang berkuasa. Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk orang itu bersabar menghadapi kezaliman atau kejelekan pemerintahnya. Man ra'a min amirihi syai'an min ma'siyatillah falyaqrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendapati dari pemerintahnya sesuatu yang itu maksiat kepada Allah, maka hendaklah dia benci pada dirinya kemaksiatan itu. Tetapi jangan dia melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintahnya. Artinya jangan kemudian dia melawan, jangan kemudian dia memberontak kepada yang berkuasa. Kamu benci kemaksiatannya, kamu tolak kemungkaran yang mungkin mereka lakukan dengan hatimu. Tetapi tidak berarti kamu boleh mencela mereka, apalagi melawan mereka. Oleh sebab itu Rasulullah ingatkan, alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Atas kalian apa yang telah diwajibkan kepada kalian, atas mereka, pemerintah, apa yang telah diwajibkan atas mereka. Yang diwajibkan Allah atas pemerintah, mengayomi rakyatnya, melindungi mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka, amanat kepada mereka, dan seterusnya. Kebaikan untuk rakyatnya. Yang Allah wajibkan atas rakyat, menghormati pemerintahnya, mentaati mereka, fil ma'ruf. Nah, wahakata. Jika yang berkuasa meninggalkan kewajibannya, tidak lagi memperdulikan kalian, tidak lagi mementingkan urusan kalian, istilahnya rakyat kecil, maka jangan dijadikan itu dalih untuk kalian pun meninggalkan kewajiban kalian untuk taat, hormat kepada mereka. Alaikum mahummiltum. Tetap lakukan kewajiban yang telah dibebankan kepada kalian. Itu yang Rasulullah SAW pesankan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ciri mereka, mereka selalu mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, kabair minadzunub. Yang ini kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, menunjukkan dangkalnya pemahaman dia tentang syariat Allah. Bahwa mereka tidak mengenali sunnah, tidak mengerti syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bergerak hanya karena emosi dan kecemburuannya, tidak dituntun dengan ilmu yang mencukupi. Pelaku kemaksiatan, dosa besar, di dalam syariat, mereka tidaklah dikafirkan selama tidak menghalalkan perbuatannya. Oleh sebab itu tetap Allah menyebutkan adanya persaudaraan antara yang membunuh dan yang dibunuh. Padahal itu dosa yang sangat besar. Pembunuhan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Yang memaafkan saudaranya, padahal itu antara pembunuh dan yang dibunuh. Ayat ini konteksnya tentang pembunuhan, menunjukkan tetap Allah jadikan adanya ukhuwah, adanya persaudaraan. Berarti perbuatan dosa besar tidaklah mengeluarkan orangnya dari iman, dari Islam. Tetapi dosa tentunya yang sangat besar, sangat dimurkai oleh Allah SWT. Tapi untuk kemudian dikatakan kafir pelakunya keluar dari Islam, sesuatu yang tidak berdasarkan hujjah di dalam syariat. Yang ketiga, dari ciri khas mereka pula, selalu menghasut dan memprovokasi umat untuk benci dan musuh, dengki dan marah kepada pemerintahnya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, bahwa hal itu menjadi ciri khas kaum Khawarij, mencela, memusuhi dan menimbulkan permusuhan umat kepada pemerintahnya. Semacam itu pula yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya apakah melawan pemerintah itu hanya sebatas dengan senjata, baru dikatakan itu haram dan khawarij, ataukah lebih umum dari itu? Jawab beliau, lebih umum dari itu. Tidak hanya mereka yang angkat senjata, kudeta, berontak. Disebut Khawarij. Tetapi bahkan yang Khawarij juga dengan kata-kata yang mencela, bahasa-bahasa tajam kepada pemerintah, menghasut umat untuk benci dan musuh kepada mereka di atas mimbar atau di media-media yang lain yang ada. Semua itu sama. Makanya Abdullah ibn Uqaim radhiyallahu an pernah menyesal, atau beliau menyesali atas apa yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Beliau katakan, aku tidak akan selamanya, tidak akan lagi aku mau membantu untuk tertumpahnya darah seorang khalifah, seorang pemimpin. Aku tidak ingin lagi bertaawun, ikut serta membantu, punya andil, punya saham untuk tertumpahnya darah seorang pemimpin yang berkuasa, pemerintah. Beliau ditanya, memangnya Anda ikut dalam gerakan Khawarij yang menggulingkan Utsman bin Affan, karena di zaman itu beliau hidup. Apa Anda ikut angkat pedang mengepung rumah Utsman bin Affan sampai kemudian membunuh beliau? Kata Abdullah bin Uqaim, tidak. Lalu kata mereka bertanya, kata Abdullah bin Uqaim, aku menganggap pembicaraanku tentang Utsman, yakni dalam arti kejelekan, menjelek-jelekkan Utsman, menyebut kekurangan-kekurangannya, itu sudah termasuk membantu saham, andil untuk tertumpahnya darah Utsman. Dengan kata-kata, lisan. Bahkan itu terkadang lebih tajam dari senjata. Nas'alullah al-afiyah. Yang keempat, bahwa mereka mengkafirkan secara lebih khusus pemerintah yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka lihat tidak menerapkan syariat Allah secara mutlak tanpa ada batasan, tanpa ada penjelasan, tanpa ada merujuk kepada para ulama Islam, mereka kafirkan. Kafir, kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Taghut, kenapa? Berhukum dengan hukum barat, hukum ini, hukum itu. Ini ciri khas, tanda yang begitu nyata pada mereka. Syekh Ibn Baz rahimahullah ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau jawab, jika orang menghalalkan perbuatan tersebut atau dia beranggapan yakin kalau hukum Allah sudah tidak relevan, enggak pantas di zaman ini, atau dia berkeyakinan menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih tepat, lebih bijak, lebih bagus. Nah, ini yang orangnya bisa kafir karenanya. Adapun orang melakukan itu sementara dia lakukan karena hawa nafsunya, mungkin karena jabatan, karena harta benda, atau karena sebab-sebab yang lain, atau kemaksiatan, maka yang semacam ini adalah dosa, maksiat, dan bukan kekufuran. Artinya orangnya tidak kafir. Seperti orang yang berzina, anak yang durhaka kepada orang tuanya, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena hukum Allah, anak wajib bakti kepada orang tuanya, diharamkan untuk berdurhaka. Hukum Allah. Ketika si anak durhaka, berarti kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Zina. Nas'alullah al-afiyah. Ketika orang berzina, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena hukum Allah zina itu haram. Allah perintahkan untuk dijauhi. Apakah berarti kemudian kafir orang yang berzina muslim? Anak muslim yang durhaka pada orang tuanya? La. Sementara dia tahu itu maksiat. Sementara dia tahu itu pelanggaran dan kejelekan. Dia tidak menghalalkannya. Maka bukti yang keempat tadi, selalu memfokuskan pembicaraan mereka terhadap pemerintah dan pemerintah. Stressing dakwah mereka selalu di situ. Pemerintah begini, pemerintah begitu. Berhukum begini, berhukum begitu. Mereka lakukan ini, mereka lakukan itu. Sama sekali tidak mementingkan ilmu agama. Mereka-mereka ini. Kaum Khawarij ini. Hatta usul salasa mereka gak ada yang pernah khatam. Jangankan mereka yang klasteri-klasterinya, gembong-gembong besarnya, hatta Usama bin Laden. Nah, masyaikh kita sebutkan, usul salasa pun dia gak pernah khatam. Usul salasa. Yang anak-anak salafiyin, walhamdulillah, umur 7, 8 tahun, 9 tahun, mungkin sudah khatam. Faham, mengerti isinya, pindah ke Qawaidul Arba, pindah ke Kitabut Tauhid, kasus syubhat. Mereka hatta usul salasa gak pernah khatam. Itu tauhid, akidah. Begitu pula dalam fikih ibadah. Gak ada, gak pernah mereka kaji. Bagaimana dia harus wudu, bagaimana dia harus sholat yang benar sesuai tuntunan Rasul SAW. Gak ada mereka pernah bahas. Sehingga jangan heran kamu ngelihat mereka, rusak sudah ibadahnya, ngawur wudunya gak benar. Sholatnya awur-awuran. Gak paham bahkan terhadap ibadah dirinya sendiri yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi bicaranya perkara besar, masalah negara, masalah pemerintah, kafir, tauhid, begini. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai ruwaibidhah. Wayantiku fihim ruwaibidhah. As-safi yatakallam fi amril ammah. Ruwaibidhah adalah orang bodoh yang bicara tentang urusan besar. Urusan negara, urusan pemerintah, urusan besar ini. Menyangkut sekian banyak orang. Jutaan. Bagaimana kamu membicarakan itu? Sholatmu sendiri gak benar. Wudhumu sendiri sudah tidak sesuai sunnah. Bagaimana puasamu? Bagaimana puasa-puasa sunnah? Zakat, sedekah, dan yang lain-lain. Hubungan suami istri. Muamalah, muasyarah. Dalam aspek-aspek kehidupan ini rusak mereka. Walau ada tanggung jawab suami pada istrinya. A'udzubillah. Tapi Masya Allah beraninya bicara kepada urusan-urusan besar. Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari ciri mereka yang kelima adalah juga mudah mengkafirkan pemerintah dengan dalih tidak menyuarakan jihad fisabilillah, atau dikemas dengan bahasa-bahasa lain oleh mereka, menghalang-halangi mujahidin, menangkap, memenjarakan para mujahidin, ini itu, intinya pemerintah melawan jihad, tentunya dengan pengertian mereka, jihad dalam pengertian mereka sendiri, tanda nyata pada mereka. Yang keenam adalah at-tafjir, pemboman, penculikan, pembunuhan, termasuk pemboman, baik bom bunuh diri ataupun yang lainnya. Demikian disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa amal perbuatan semacam itu tidak akan diridhoi oleh siapapun, apalagi orang yang berakal, apalagi orang yang punya iman, tahu ilmu dalam syariat. Jelas-jelas itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Satu, itu mencoreng nama Islam. Kedua, itu membuat kerusakan yang begitu besar kepada umat manusia, terkhusus kaum muslimin. Maka Islam tidak akan pernah membenarkan aksi-aksi semacam itu. Allah dan Rasul berlepas diri dari semua itu. Yang keenam, bahwa mereka menghalalkan darah, harta, dan nyawa aparat keamanan dimanapun berada, halal darahnya. Makanya yang kita saksikan, betapa zalimnya mereka. Yang satu aparat sedang berjaga, tembak duor, itu dilempari bom. Wah, kata dianggap halal nyawanya ini orang, darahnya halal. Walaupun dia muslim, sholat, syahadat, gak ada nilainya bagi mereka. Padahal kalau saja mereka tahu syariat, secuil saja gak akan berani melakukan yang semacam itu. Bayangkan Usama ibn Zaid, kisahnya ma'ruf, ketika membunuh orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah. Taib. Perhatikan kasus yang terjadi pada diri Usama. Satu, orang ini yang dibunuh Usama, sahabat Usama bin Zaid, melihat dan memang kenyataannya dia banyak membunuh sahabat, banyak merugikan, ngelawan, dan luar biasa perangnya. Dan tidak ada yang bisa ngelawan dia. Tidak ada yang bisa menjatuhkan dia. Banyak korban sudah dia bunuh dia dengan pedangnya. Satu. Kedua, ketika Usama menghadapi orang ini, dan beliau berhasil memojokkan orang ini sampai mau dibunuh, baru orang ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat. Artinya, kalau mau dihukumi dengan hukum logis, ya logis sekali sahabat Usama bin Zaid membunuhnya. Ya kan? Dari tadi melawan, memerangi para sahabat, banyak membunuh. Giliran sekarang dihadapi oleh Usama ibn Zaid dan terpojok dan sudah mau mati, dia masih melawan. Begitu mau mati, jelas sudah pedang di atas dia, baru dia syahadat. Yang ketiga, Usama ibn Zaid tidak punya dalil atau kisah yang serupa yang bisa dijadikan pegangan oleh beliau bagaimana kalau kasus seperti ini terjadi untuk dikiaskan kepadanya. Belum ada. Ini baru pertama kalinya beliau hadapi. Baik. Dengan semua ini, ketika didengar oleh Rasulullah SAW, apa beliau dikasih udzur oleh Rasulullah? Marah Rasulullah SAW. Beliau katakan, "Aqatal tahu ba'da an qala la ilaha illallah." Kamu bunuh dia padahal dia telah ucapkan la ilaha illallah. Usama menyampaikan, "Ya Rasulullah, dia ucapkan karena takut dari pedangku." "Asyaqaqta qalbahu?" Kamu belah dadanya, kamu tahu isi hatinya bahwa dia mengucapkan itu hanya karena takut dari pedangmu, atau dia ikhlas murni ingin iman kepada Allah, ucapkan kalimat syahadat. Kamu enggak tahu isi hati orang. Kenapa kamu bunuh? Berulang-ulang Rasul ucapkan itu, diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW. "Madza tasna' bila ilaha illallah yaumul qiyamah?" Apa yang akan kamu pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat dengan la ilaha illallah yang telah dia ucapkan? Apa yang kamu pertanggungjawab? Terus diulang oleh Rasul. Bukan sekali dua kali. Sampai begitu malunya sahabat Usama ibn Zaid sehingga beliau katakan, "Aku berharap seandainya saja aku baru Islam hari itu." Artinya enggak akan terlalu malu di hadapan Rasulullah SAW, atau tidak akan begitu artinya tentunya beda kalau orang baru melakukan kesalahan dengan orang yang sudah lama, sudah mengerti banyak, kok melakukan kesalahan. Dan respon Rasul yang begitu besar, marah, membuat beliau malu radhiyallahu taala anhu wa arda. Lihat para sahabat. Enggak diterima uzurnya semua oleh Rasulullah SAW. Ini orang memerangi, ini orang banyak membunuh sahabat. Dihadapi oleh Usama, dia masih melawan. Begitu terpojok sudah kepepet, pedang Usama di atasnya, baru dia syahadat. Yang ketiga, Usama pun tidak punya kasus yang serupa untuk kemudian dia kiaskan. Misalnya, oh pernah terjadi dengan sahabat fulan, musuhnya syahadat, kemudian dia enggak boleh bunuh oleh Rasulullah SAW. Belum ada kasus. Tetap Rasul tidak terima uzur Usama dan marah besar kepada beliau. Nilai nyawa, nilai darah, terutama bagi dia yang Islam, yang telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa sebab yang karenanya orang itu mudah terjerumus dalam hasutan-hasutan mereka kaum Khawarij ini. Yang pertama adalah kejahilan. Kejahilan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kejahilan tentang sunnah Rasulullah SAW. Kejahilan tentang manhaj ahlus sunnah, manhaj salaf, terutama dalam bab ini. Maka mudah orang untuk diambang-ambingkan dan dipermainkan oleh mereka dengan perasaannya. "Suf, kamu gak iba apa yang terjadi di Palestina sana, apa yang terjadi di Syria sana, mungkin pembantaian di Irak, kamu harus berjihad. Mana imanmu, mana pembelaanmu kepada saudara-saudaramu." Seputar itu diprovokasi kecemburuannya, dibakar emosinya. Itu anak muda atau muslim bahkan secara umum yang gak terima melihat saudaranya sesama iman, Islam dibantai demikian. Tapi dengan cara apa dia harus membela? Ini yang dimanfaatkan kejahilannya oleh mereka. Makanya di Sahih Muslim mencerita yang banyak manfaat, menunjukkan kepada kita rujuk kembali kepada para ulama adalah penyelamat dengan izin Allah dari fitnah mereka dan dari berbagai macam fitnah. Ketika Yazid Al-Faqir, salah satu Khawarij di masa itu di Irak, sama di Irak, memang sumbernya fitnah semenjak zaman dulu. Kufah, Irak, Basra. Di Irak waktu itu, Yazid Al-Faqir bersama beberapa orang yang beliau bawa, pasukannya kaum Khawarij, sudah siap dan sepakat untuk berontak kepada khalifah. Bawa senjata. Sebelum mereka beraksi, mereka sepakat untuk umroh terlebih dahulu. Berangkat ke Mekah, umroh, setelah itu ke Madinah, ke Masjid Nabi, setelah itu mau melakukan aksinya. Dan seperti itu mereka, sama, sampai hari ini. Khawarij ini, kalau tidak melakukan aksinya, dilakukan ibadah-ibadah tertentu sebelum dia bom bunuh diri misalnya. Entah itu umroh, entah itu haji, entah itu apa, menghatamkan Quran atau apa, sholat atau puasa apa, baru setelah itu pasang bom di tubuhnya, duor. Sama seperti leluhurnya. Al-Muhim, ketika Yazid Al-Faqir bersama orang-orangnya masuk Masjid Nabi, Allah inginkan hidayah baginya. Berhenti dia di majlis halaqahnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sahabat. Salah satu yang Jabir sampaikan di majlis itu bahwa Allah akan keluarkan di yaumul qiyamah orang-orang dari jahannam, muwahhidin, muslimin, karena maksiatnya yang banyak, dosanya, dikeluarkan dalam keadaan mereka hangus seperti bara api, kemudian di hadis panjang maknanya dimasukkan ke sungai yang disebut sungai kehidupan, Nahrul Haya, kemudian mereka bersih putih seperti kertas, Rasul sebutkan, baru setelah itu Allah masukkan ke dalam surga. Kata Yazid Al-Faqir, tentunya ini bertentangan dengan akidahnya kaum Khawarij yang dia yakini selama ini. Pelaku maksiat, kafir sudah, neraka selama-lamanya. Jangan harap keluar. Mendengar ini kata dia, wahai sahabat Nabi, sadar kamu apa yang kamu sampaikan. Bagaimana mungkin orang ini sudah diadab di neraka, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan surga. Padahal Allah berkata dalam Al-Quran, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidzalimina min ansar. Ya Allah, orang yang kau jerumuskan dalam neraka tidak akan berarti engkau telah menghinakan dia selamanya sudah. Orang-orang zalim tidak akan punya penolong. Berarti sudah dimasukkan neraka, dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Bukankah Allah juga mengatakan dalam Quran, bawa Quran seperti tadi yang Rasul katakan, baca Quran, punya dalil dalam kesesatannya. Karena tidak difahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Rasul dan para ulama salaf. Bukankah Allah katakan, kata dia, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, Allah jerumuskan kembali masuk dalam neraka. Sehingga terus gak akan pernah keluar dari neraka. Diterangkan oleh Jabir ayat-ayat ini tentang kufar, orang-orang kafir. Gak bisa kamu terapkan kepada mukminin yang melakukan maksiat, dosa. Lalu disampaikan hadis Rasul tentang syafaat yang Allah berikan kepada beliau, dikeluarkan dengan syafaat Rasul, dari jahannam sampai kemudian dimasukkan surga. Dan itu pula ada di dalam Quran, kata Jabir. Bukankah Allah katakan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda? Maqaman mahmuda adalah ini syafaat yang Allah berikan untuk rasulnya bagi mereka yang melakukan dosa dan teradab di neraka, kemudian dikeluarkan dengan syafaat rasul dari neraka itu. Kata Yazid al-Faqir kepada jamaahnya, apa kalian kira beliau ini berdusta atas nama Rasulullah SAW? Tidak mungkin. Dia sahabat, tahu apa yang disampaikan Rasulnya. Maka celaka kalian kalau terus kalian dalam keyakinan kalian dan meninggalkan ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Tobat dia. Selamat. Allah selamatkan. Di dalam riwayat disebutkan cuma satu dari kelompok dia yang tetap bersikukuh dengan keyakinannya dan Allah inginkan kehancuran baginya. Tapi yang lain Allah selamatkan. Kenapa? Rujuk kepada ulama. Diarahkan, dibimbing oleh ulama salaf, ulama sunnah, selamat mereka. Ini kejahilan. Yang kedua adalah hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, tatajara bihimul ahwa kama yatajaral kalabu bisahibih. Hawa nafsu itu betul-betul menjalar ke seluruh anggota tubuh mereka. Tidak ada sendi satu pun kecuali dimasuki oleh hawa nafsunya. Sebagaimana penyakit anjing gila, rabies, ketika menimpa orangnya, waliyadzubillah, menjalar ke seluruh tubuhnya, hawa nafsu. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka itu hanya mengikuti dugaan-dugaan, bukan ilmu. Dan menuruti seruan hawa nafsunya. Tersesatlah dia dari jalan Allah. Yang ketiga, karena ada jurang pemisah antara umat dengan ulama rabbaniyin, ulama hak, ulama sunnah, ulama salaf. Karena ulama begitu banyaknya yang menyerukan ulama, hatta mereka pun pimpinan-pimpinannya dianggap sebagai ulama, mujahid. Dan yang qa'adiyah tadi, yang memprovokasi umat, ya, dianggap sebagai ulama juga oleh mereka. Betapa banyaknya dari mereka, di luar maupun di dalam negeri, banyak sekali. Yang bicaranya seputar itulah, pemerintah, tauhid, kafir, begini, begini. Dianggap sebagai ulama. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ulama Rabbani. Yang mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada Salafus Saleh. Sengaja dibuat jarak oleh mereka dengan digambarkan ulama itu kaku, tidak mengerti kekinian, ulama itu hanya faham ilmu haid nifas, hanya halal haram, gak ngerti politik, gak ngerti kalau ini merupakan makar Zionis internasional, gak paham kalau ini adalah rahasia dari apa CIA atau apa Mozart atau apa lagi sudah. Enggak paham itu ulama tentang gitu-gitu. Yang paham mereka tahu seluk-beluk Yahudi, Zionis internasional bagaimana makar-makarnya ini. Dipisahkan umat ini dari ulamanya, dianggap ulama orang-orang kolot yang taunya cuma ilmu fikih halal haram ini, nah, miskin, sehingga tumbuh terutama di generasi muda ini jedah yang menjauhkan mereka dari ulama. Nggak mau rujuk ke ulama, ngapain? Mereka nggak paham kekinian, nggak tahu kalau Yahudi sekarang beda dengan Yahudi zaman dulu begini begini. Makanya yang ngasih fatwa mereka, yang berbicara ya orang-orang juhala dari mereka, bukan ulama. Coba, siapa yang teriak-teriak di antara mereka ketika Ramadan kemarin misalnya Yahud Israel menggempur habis-habisan Gaza, muslimin di sana. Nah, siapa yang kemudian menggemparkan di sana sini boikot produk Yahudi? Kemudian subhanallah, entah dari mana informasinya sudah McD produk Yahudi. Sekian persen Anda beli produk McDonald, berarti itu membantu Israel untuk meracik bom untuk menghancurkan saudara-saudara Anda di Gaza, di Palestina. Baik. Setelah itu apalagi namanya? KFC. Nah, sekian persen. Tahu sak persen-persennya. Dari mana? Wallahu a'lam sudah. Nah, nanti entah produk apa, Nokia, produk sepatu, Nike atau apa lagi. Ya subhanallah. Mereka ini ulama, ngerti ilmu syariat, atau para pedagang. Gak ada ulama, subhanallah. Dan gak ada ulama memfatwakan demikian. Gak ada satupun ulama kita yang mengharamkan atau menyerukan untuk memboikot produk-produk kufar. Halal boleh, selama itu makanan halal atau barang-barang halal. Bahkan Rasulullah SAW memborokkan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Dan ma'ruf namanya Yahudi semenjak dahulu kala, bahkan sebelum masa Rasulullah SAW, umat yang terlaknat, umat yang dimurkai Allah. Quran menyebut demikian, memusuhi para nabi, membunuh para nabi, para rasul. Bahkan di masa Rasul pun tetap mereka memusuhi, memerangi. Dan Rasul tahu. Tapi beliau memborokkan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Ambil pinjaman uang darinya. Muamalah dengan mereka boleh. Tapi lihat. Yang berfatwa dan berbicara dari kalangan mereka. Haram, gak boleh. Boikot, semampu Anda. Ya Allah, jangan beli. Oh ini itu. Miskin. Padahal masalah pemboikotan ini kalau ditelusuri, kata Syekh Ubaid Hafizahullah, ujung-ujungnya kembali kepada madhab Rafidhah, madhab Syiah. Bukan sunnah, bukan Quran, bukan salaf, tapi Syiah, Rafidhah, Al-Khabith. Karena di ajaran mereka disebutkan untuk mereka membenci dan menjauh segala yang berangka 10. Karena itu cermin bagi 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, asal mubasharun bil jannah. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar yang sangat dibenci dan dikafirkan bahkan oleh Rafidhah kaum Syiah. Maka angka 10 ini angka celaka, enggak boleh dipakai. Dan itu ada di kitab-kitab mereka. Kalau kamu misal apa saja sudah, kamu gali sumur jangan sampai kedalamannya 10, karena 10 tercela. Angka sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. kamu bikin rumah jangan sampai 10 kali 10 karena 10 tercela. Kamu beli apa misalnya jeruk, jangan beli 10. Pokoknya jangan 10. Ini akidah Syiah. Kejahilan, kesesatan. Seperti itu pula mereka yang menyuarakan pemboikotan barang-barang dari luar negeri atau dari produk orang-orang kufar. Bukan ilmu. Dan tidak ada ahlul ilmu yang berbicara. Yang bicara orang-orang juhala seperti mereka. Dipisahkan umat ini dari ulamanya. Perkara yang keempat adalah lemahnya akidah, lemahnya wala wal bara, terutama siapa yang harus dia benci, siapa yang harus dia cintai, dia berikan loyalitas kepadanya. Enggak paham, enggak jelas dia. Padahal dia, perkara wala wal bara ini, ulama sebutkan benteng yang begitu kokoh. Yang dengannya kalau difahami dan diamalkan dengan benar, terjaga umat ini dari berbagai kejahatan fitnah. Karena tahu dan bisa menentukan sikap siapa lawan, siapa kawan. Tetapi ketika ini rusak, tidak difahami dengan baik, dari situ kerusakan dan kehancuran masuk dengan mudah. Terserap oleh umat keyakinan-keyakinan sesat dan ajaran-ajaran menyimpang karena mereka enggak tahu siapa lawannya, siapa kawannya, siapa yang harus dia cintai, siapa yang harus dia benci. Wala wal bara. Yang kelima adalah safar ke daerah-daerah konflik, terutama di luar negeri, bahkan tanpa izin orang tua, tanpa izin pemerintah, dan di sana mereka kenyang menimba kesesatan dari tokoh-tokohnya. Hampir keseluruhan gerakan Khawarij yang ada di dunia, alumni Afghanistan, alumni Chechnya, alumni Bosnia, dan yang serupa dengan itu. Kamu lihat kalau ditelusuri jalurnya ke sana, fulan pernah ke sana, fulan pernah ke situ, fulan pernah ke situ. Di situ tokoh-tokoh mereka dan gembong-gembongnya dengan mudah mendoktrinkan pemahaman-pemahaman menyimpang yang ada padanya kepada mereka-mereka ini. Pulang sudah penuh ini membawa pemahaman Khawarij. Dari situ menyebar kepada yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah julasa su, teman-teman yang jelek, pertemanan yang tidak dijaga, tidak dikontrol, baik pada dirinya sendiri ataupun pada anak-anaknya kalau dia sebagai orang tua. Bebas, terserah si orang tua, enggak tahu menau kemana si anak ngaji, datang ke majelis mana, kepada siapa berguru, enggak peduli dia. Enggak dijaga. Tahu-tahu sudah setelah sekian waktu, setahun, dua tahun, kurang, lebih, dengar-dengar anaknya bom bunuh diri di sana, anaknya dengar-dengar sudah di Syria sana, dengar-dengar sudah di dosa mereka. Padahal Rasulullah SAW menyuruh pulang seorang anak yang ingin ikut berjihad bersama Rasul, bersama Rasulullah jihadnya. Ketika dia tinggalkan kedua orang tuanya menangis. Namanya orang tua. Rasul katakan irji fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang kamu. Bikin orang tuamu tertawa seperti kamu bikin mereka menangis. Atau di lafaz lain, fafihima fajahid, berjihadlah pada dua orang tuamu sendiri. Bakti padanya. Kebanyakan mereka enggak ada pamit ke orang tua. Atau kalau pamit, pamit anu ke Jakarta misalnya atau kemana. Pus, tiba-tiba sudah di sana. Bagaimana mungkin yang semacam ini dikatakan Islam? Bagaimana mungkin yang semacam ini dikatakan jihad fisabilillah? Sementara Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Ajaran Allah dan Rasul bertentangan 180 derajat dari semua yang mereka lakukan. Perkawanan. Maka kewajiban masing-masing, terutama para orang tua, untuk mengatur dan mengawasi. Harus tahu, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Kemana anakmu pergi? Kemana anakmu duduk, datang ke majelis siapa, termasuk kamu sendiri? Waspadailah dan pastikan ke majelis mana kamu datang. Ke siapa kamu menimba ilmu. Apalagi zaman sekarang, internet dan lain sebagainya. Harus kamu ketahui link mana yang kamu buka, website siapa yang kamu baca, atau anak-anakmu. Jangan dibiarkan. Harus dibimbing. Perkara yang ke-8, ke-7, jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu, dan sibuk dengan berita, media. Itulah mereka. Ilmu gak ada. Untuk mau disibukkan dengan ilmu, ngaji kitab tauhid, ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji akhlak, ngaji, gak ada. Tapi kesibukannya ngikuti berita. Gak mau terlambat, barang sedetik pun. Di internet, di televisi, entah di mana lagi, diikuti terus. Apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di situ. Nah, itu yang disaksikan olehnya, itu yang didengar olehnya. Sementara dia tidak terbimbing dengan bimbingan syariat. Maka dia cenderung ingin melampiaskan emosinya. Nah, tanpa tuntunan Allah dan Rasulnya. Makanya kata Syekh bin Utsaimin, al-awatif dunabbabt syara' awasif. Perasaan emosional kalau tidak dibimbing oleh syariat bisa jadi malapetaka. Awasif. Semula dengan nama kecemburuan, dengan nama dakwah, dengan nama jihad, dengan nama ini, tapi yang terjadi adalah pengerusakan di muka bumi. Bukan jihad. Yang ke-8, adalah intima. Penisbatan diri kepada kelompok-kelompok sempalan. Firqah-firqah sesat yang ada. Intima. Dia menggantungkan diri dan menisbatkan dirinya ke sana. Bahkan kalau perlu baiat dia di sana. Baiat ke kelompok ini, baiat ke kelompok itu, baiat ke imam ini, baiat ke imam itu. Kalau sudah baiat, sudah sama wa ta'ah. Nggak boleh dilawan. Harus kamu patuh, harus kamu taat. Apapun yang dituahkan oleh imam jamaahnya. Para sahabat saja ketika baiat kepada Rasul SAW, ketika mereka sampaikan poin-poin baiatnya, Rasulullah SAW katakan kepada mereka, fi mas tata'na. Beliau ingatkan kami untuk menambahkan dalam bayat itu, fi mas tata'na, semampu kami. Hal yang di luar kemampuan kami, orang tidak dianggap dosa, tidak dihukum oleh Allah, karena di luar kemampuannya. Tapi mereka-mereka ini, kelompok-kelompok sempalan ini, enggak ada. Ya Allah, mati hidup sudah baiat-baiat. Harus patuh taat kepada amir, kepada imam jamaahnya. Enggak ada mampu, enggak mampu, harus. Wal'iyadzu billah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, syariat tidak pernah memerintah orang baiat, umat ini baiat kepada seseorang yang ma'dum. Ma'dum itu yang enggak ada. Tokoh fiktif. Bagaimana mau dibaiat yang enggak jelas? Dan terutama ikhwan muflisin, nah, baiatnya kepada tokoh-tokoh fiktif. Dan itu didoktrinkan ke mereka. Kalau kamu tanya salah satu dari mereka, apa istilah mereka? Mereka ada istilahnya di ikhwan itu, nukoba, nakib, rokib, apalagi sudah macam-macam tingkatannya. Nakibmu siapa? Enggak boleh tahu. Mereka tentunya silsilah kayak MLM begitu, 10 orang. Nah, nanti ada satu pimpinannya. Satu pimpinan ini dari 10 kelompok kecil-kecil ini, ketua-ketuanya dikumpulkan, dipimpin oleh satu orang lagi. Nanti begitu seterusnya ke atas. Yang bawah ini enggak boleh tahu yang atasannya siapa. Tidak boleh tahu sama sekali. Rahasia yang top secret sudah. Tidak boleh tahu, tidak boleh tanya. Pokoknya ada perintah dari atas, jalankan. Itu didoktrinkan sangat. Begini, dengan cara ini, nizam. Dengan aturan yang seperti ini, dibawa nanti. Al-haq bila nizam, yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran tanpa aturan seperti ini akan mudah dikalahkan dengan kebatilan tapi dengan aturan. Struktur komando yang jelas ini dan seterusnya. Fiktif. Bahkan siapa kamu enggak boleh tahu. Enggak jarang dari orang-orang kekuan ini ketika dia Allah beri hidayah, tobat, selamat begini dari mereka mengaku. Kalau pimpinan-pimpinan dia dulu yang di atas dia, adalah orang yang sama sekali jauh dari agama. Lalihya, wisbal, perempuan, sudah kefasikan sudah. Dan itu tidak sedikit di jamaatul ikhwan, ikhwan muslimin. Yang semacam itu tidak sedikit. Husni Mubarak. Astagfirullahaladzim. Ketika Hasan al-Banna digulingkan, dan juga beberapa tokoh-tokoh ikhwan digulingkan, dihukum mati, mereka ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintah. Husni Mubarak namanya. Dalam keadaan Husni Mubarak adalah orang dalam, bukan orang luar, sehingga tahu betul seluk beluk ikhwan itu seperti apa. Alhasil kotor dan keji, penuh dengan, bukan demikian dakwah, bukan demikian para nabi. Mereka membenahi dengan ilmu, dengan akhlak, akidah diluruskan, manhaj, hakikat. Al-muhim, sebab yang keberapa? ke-9 adalah jauhnya mereka dari kitab-kitab para ulama, dari bimbingan para ulama. Tetapi yang ada pada mereka hanyalah kaset, kalau sekarang CD mungkin bentuknya, yang ada internet, majalah, koran, itu kesibukan dia sudah. Sehingga bukannya ilmu yang dia dapati, bukannya bimbingan syariat yang dia peroleh, tapi kejahilan dan berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebab-sebab ini, mungkin sebab-sebab terbesar, mungkin ada sebab yang lain, yang menyeret dan menjerumuskan banyak pemuda terutama dan umat secara umum kepada jaringan kaum Khawarij. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa Khawarij dari semenjak dahulu kala, seperti yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Wahab Ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, mereka ini tidak akan pernah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan padanya. Tidak akan pernah Allah memberikan kekuasaan yang berlanjut kepada mereka. Kata Imam Wahab bin Munabbih, "Qad adraktu sadral Islam." Wahab bin Munabbih, imam di masanya, mengatakan, "Aku mendapati generasi pertama Islam." Fawallahi ma kanat lil khawarij jama'at illa faraqallah syarra halatihim. Kaum Khawarij tidak pernah semenjak zaman awal itu, kalau mereka bersatu, enggak pernah kemudian ini berlangsung lama langgeng, tapi pasti Allah cerai-beraikan, Allah hancurkan di antara mereka. Tidak pernah mereka dipimpin oleh salah satu dari mereka kecuali kemudian Allah hancurkan pimpinannya, ditangkap, dibunuh, dihukum mati. Sehingga jangankan umat, untuk mereka memimpin dan menguasai seluruh umat kaum muslimin yang ada di dunia, kelompok mereka sendiri gak pernah mereka bersatu dengan satu kepemimpinan satu orang, gak pernah. Demikian kata Wahab bin Munabbih. Selalu pecah, selalu mudah untuk retak di antara mereka satu dengan yang lainnya. Dan demikianlah mereka. Kalau diamati, dulu tahun 1400 Hijriah ada kudeta pemberontakan Juhaiman di Makkah Mukarramah, di Masjidil Haram. Banyak korban yang terbunuh karenanya. Walhasil, asyahid pada akhir ujung cerita, Juhaiman tertangkap bersama orang-orangnya, dihukum mati, selesai. Reda fitnahnya. Walaupun sebelum itu tentunya ya dahsyat, gak kalah dahsyatnya dengan ISIS sekarang. Bunuh ini itu. Dan bukan hanya itu, mengaku salah satu dari mereka adalah sebagai Imam Mahdi. Dan diserukan orang untuk baiat kepadanya. Yang gak mau, bunuh. Mahdi, Mahdi, Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Ketika mereka dikepung oleh tentara kerajaan Saudi, walhasil baku tembak terjadi. Pada akhirnya mereka terpojok, kehabisan peluru, amunisi. Nah, ini yang Imam Mahdi ini tadi melihat jamaah kelompoknya Juhaiman nggak mungkin bisa melawan, mati kalau diteruskan. Maka dia berniat untuk menyerahkan diri ke pasukan kerajaan pemerintah. Mendinglah nggak mati, diproses paling ya di penjara, dihukum begini, daripada mati ditembaki terus. Dia anukan kain putih begini, lari dari kelompoknya Juhaiman menuju barisan kerajaan, tentara kerajaan. Gak sampai ke sana, ditembak mati. Dari mana arah tembakannya? Punggungnya. Berarti siapa yang nembak? Kelompoknya Juhaiman. Karena dia mengarah ke sana, ke tentara kerajaan. If kemarin kalian suruh-suruhkan Imam Mahdi, Imam Mahdi wajib dibaiat, wajib dibaiat. Kalau enggak dikafirkan, kalau enggak dibunuh orang. Ternyata mereka sendiri yang membunuh. Sufahaul ahlam. Dangkal akalnya, bodoh. Hudadzaul asnan. Seperti yang Rasulullah SAW kabarkan. Wah kata, enggak lama kemudian apa yang terjadi di sana, sini, di Afghanistan, di sini, Usama bin Laden dengan kaidahnya, mana sekarang beritanya? Kemana Usamanya? Selesai, terbunuh. Selalu demikian. Wah bin Munabih sudah bicara semenjak lama. Enggak lama. Muncul mereka dengan pasukannya, dengan kekuatannya, dipimpin oleh satu orang, enggak lama. Habis ceritanya. Selalu demikian. Gak pernah satu ini langgeng memimpin kelompoknya, apalagi diharapkan memimpin kelompok Khawarij yang banyak sekte-sektenya, apalagi diharapkan untuk memimpin dan menguasai umat. Jangan harap. Allah tidak akan biarkan umatnya, kaum mukminin, dipimpin oleh orang-orang yang rusak semacam itu. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu' Fatawa 14269 yang maknanya bahwa Rasulullah SAW diperintah untuk memerangi orang-orang yang merusak agama dari ahlul bid'ah seperti Khawarij. Nah, sementara menghadapi pemerintah-pemerintah yang zalim, Rasul diperintah Allah dan itu yang beliau ajarkan ke umatnya untuk sabar. Enggak boleh diperangi. Menghadapi pemerintah yang zalim, jahat, kejam, diktator sekalipun, nasallahu alafiyah, untuk sabar menghadapinya. Untuk tidak mencela mereka, untuk tidak melawan mereka. Makanya kata Syekhul Islam, terkadang kepada penguasa-penguasa yang seperti ini, walaupun dia zalim, walaupun dia kejam dalam dunia, nah, Allah berikan waktu dan kekuasaan yang mungkin panjang baginya. Terkadang dia pimpin negaranya 20 tahun, 30 tahun. Lama. Tapi untuk kebid'ahan tidak Allah berikan waktu lama bagi mereka. Lihat saja kata Syekhul Islam, mutanabbiin, orang-orang yang mengaku nabi. Enggak lama. Musalamah al-Kadzab, tol kepalanya putus. Mukhtar bin Abu Ubaid, tol kepalanya. Fulan, tol. Enggak lama. Enggak ada yang kemudian berhasil memimpin negaranya jadi penguasa ini, enggak ada. Enggak lama waktunya. Fitnah saja di awal dia menyala, menggemparkan dunia, tapi enggak lama. Allah enggak akan biarkan mereka dalam tempo yang lama dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Wahab bin Munabbih, "Lau amkanallahu al-khawarij min ra'yihim la fasadatil ard wa la quti'atis subul wa quti'al hajj an baitillahil haram. Karena Allah Maha tahu kalau saja diberi kekuasaan kaum khawarij ini, pastinya akan terjadi kerusakan di muka bumi. Terputus jalan, orang enggak aman untuk ke sana kemari, pedagang dalam ketakutan. Sehingga rusak perekonomian, rusak, ini hancur. Kehidupan enggak akan bisa stabil dengan baik, tidak bisa berjalan. Bahkan haji pun akan tertutup, enggak bisa. Perusak mereka, kaum khawarij. Pemerintah di suatu negeri misalnya mungkin zalim, mungkin begini, paling-paling bentuk kedolimannya makan uang haji misalnya. Mahal biayanya. Tapi alhamdulillah yang jelas muslim masih bisa haji, bahkan difasilitasi, kasih pesawat ya, terlalu mahal, biar sudah. Yang penting kamu bisa haji dengan baik. Tiap tahun bahkan umroh ini alhamdulillah. Kejahatannya di bidang itulah kekurangannya. Tapi khawarij gak akan dibiarkan kamu untuk haji. Dirampas hartamu, dibunuh kamu. Karena tidak semadhab dengan mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, seperti yang dinukilkan oleh Imam At-Tabari dalam tarikh beliau tentang khawarij ini, kata Ali, laisu biqurra lil Quran wala fuqaha fid din wala ulama fit ta'wil. Mereka itu bukan qurra betulan, qurra baca Quran, tapi qari dalam artian yang faham Quran, tidak. Bukan orang yang faham tentang agama dan syariat, bukan orang yang mengerti tafsir Quran, juhala seperti tadi, orang-orang jahil. Wala lihadzal amr bi ahl fi sabiqatil Islam. Bahkan untuk perkara ini pun, untuk perkara memimpin pun mereka enggak bisa. Memimpin itu kan butuh keahlian tersendiri. Jangankan negara, cukup kecil aja, RT aja. Coba kamu suruh jadi RT. Kamu dibebani untuk ngurus orang sak kampung. Sebentar ini mengadu Pak RT, ini terjadi naudzubillah misalnya perzinaan. Pak RT di situ ada penculikan, pencurian, di situ perampokan. Pak RT di situ ini kebersihan, lampu mati, ini itu, baru sa RT. Kamu harus ngurus semuanya bagaimana berjalan dengan baik. Kif kalau satu kelurahan. Kif kalau satu kecamatan. Kif kalau satu kabupaten. Kif kalau satu provinsi. Kif kalau itu negara. Butuh ilmu, butuh kecakapan tersendiri untuk memanage bagaimana ini berjalan dengan baik. Enggak semua orang bisa. Kata Ali Ibn Abi Thalib, ilmu agama mereka nol. Wala ngerti tafsir, wala ngerti fiqih, wala ini wala itu. Bahkan ngurus negeri pun enggak bisa mereka. Dalam tanda kutip, mending orang enggak ngerti agama tapi faham, bisa ilmu ketatanegaraan, bisa ini sehingga negaranya makmur, baik, rakyatnya aman, terjamin dan sebagainya. Ini wala itu juga bisa. La dunia wala akhirah. Orang Arab bilang, la min Yusuf, wala min Qamisu. Apa yang tersisa? Yusuf enggak, bajunya juga enggak, Nabi Yusuf maksudnya. Itu permisalan biasa mereka katakan kalau sama sekali enggak dapat apa-apa. Kalau bapaknya Nabi Yusuf, Ya'qub alaihi salam, masih mending Yusufnya enggak dapat, tapi baju dengan darah dusta, darah yang direkayasa oleh saudaranya, masih dapatlah bajunya walaupun Nabi Yusufnya enggak dapat kala itu. Ya kan? Nah, orang-orang seperti mereka ini istilahnya Nabi Yusufnya enggak dapat, hatta bajunya juga enggak dapat. Nol. Enggak ada yang dia peroleh. Masallallahu alaihi wa sallam. Kata Ali bin Abi Thalib, "Law wullu alaikum la'amilu fikum bi'a'mali Kisra wa Herakla. Kalau mereka memimpin kalian, karena di masa Ali banyak mereka Khawarij. Kalau saja mereka punya kesempatan memimpin, menguasai kalian, sungguh yang dia lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Kisra dan Heraklius, pembesar Romawi dan pembesar Persia. Kejamnya minta ampun. Dan itu yang dilakukan oleh ISIS. Subhanallah. Seakan Ali bin Abi Thalib bicara hari ini. Kalau mereka punya kekuasaan sedikit saja, itu yang dia lakukan. Seperti Heraklius, seperti Kisra. Pembantaian, kekejian, pertumpahan darah, perampasan harta, kehormatan. Sudah. A'udzubillah. Makanya Allah tidak akan berikan waktu lama bagi mereka. Kata Allah, dabirahum, dammarahumullah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Terkait kaum Khawarij ini pula, perlu kita ketahui pula bahwasanya umat dan saudara-saudara kita kaum muslimin agar tidak mudah tertipu oleh propaganda yang mereka serukan bahwa mereka menegakkan khilafah Islamiyah, mereka menerapkan hukuman hudud, mereka berjihad fisabilillah. Selama mereka adalah Khawarij, selama mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan umat, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, maka tidak akan ada kebaikan pada mereka. Dan jangan diharap membawa kebaikan bagi umat. Ibroh, pelajaran dalam sejarah menunjukkan hal itu. Di dalam kitab Tartibul Madarik wa Takribul Masalik Qadhi Iyad rahimahullah menyebutkan tentang kisahnya penduduk Qairuwan di masa itu yang istilahnya dijajah oleh Bani Ubaid, Rafidhi, Khabith, Qaramith, Batiniyah bahkan. Ahlus Sunnah, muslimin secara umum, dalam keadaan yang tertekan luar biasa, disiksa, diazab, dibunuh. Di mimbar-mimbar masjid, terang-terangan dicaci maki Abu Bakar, Umar, para sahabat, Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, radhiyallahu anhunna. Walhasil Ahlus Sunnah dalam keadaan yang tertindas luar biasa oleh Bani Ubaid yang dikenal dengan Fatimiyin. Walhasil berlangsung itu beberapa lama, sampai kemudian muncul Abu Yazid yang dia ini berpemahaman Khawarij, menggerakkan massa dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang Khawarij, dengan mengangkat seruan melawan Bani Ubaid, melawan kaum Syiah Rafidhah Batiniyah. Perang besar-besaran. Sehingga teriakan atau ajakan Abu Yazid membuat muslimin dan Ahlus Sunnah di zaman itu ya terpesona dengannya, berharap ya dibanding Batiniyah yang seperti itu mending ini mungkin Khawarij. ikut mereka, para ulama sunnah di Khairuan pun menyerukan muslimin untuk berjihad, gabung bersama Abu Yazid. Nah, karena pasukannya sudah besar Abu Yazid. Walhasil ikut gabung betul. Banyak ulama-ulama sunnah pun ikut di situ. Nah, sampai kemudian ketika terjadi peperangan, banyak dari para ulama, lebih dari 35 orang ulama, kalau yang awam musliminnya jangan hitung, banyak sudah awam ahlu sunnah, ulamanya lebih dari 35. Waktu itu di bulan Rajab tahun 333 Hijriah. Sudah perang. Sebelum perang, Abu Yazid yang Khawarij ini sudah memberi aba-aba kepada pasukannya yang orang-orang Khawarij, nanti kalau perang berkecamuk der, dan kalian lihat Ahlu Sunnah sudah perang dengan Fatimiyah Bani Ubaid, mundur kalian, biarkan mereka, istilahnya diumpankan, biar dibunuh semua. Dan terbunuhlah banyak dari Ahlu Sunnah di peperangan itu. Siapa yang berkhianat? Kaum Khawarij. Yang semula seruannya mengajak untuk melawan kaum Rafidhah, melawan kaum Fatimiyin, Bani Ubaid. Lihat apa yang terjadi. Fitnah. Tertipu. Makanya sekalian Ahlu Sunnah, kaum muslimin, agar tidak tertipu dengan suara-suara teriakan mereka menegakkan khilafah, punya bendera hitam, ini, itu. Nah, jangan tertipu. Mereka adalah dajjalun, syayatin. Kalbunya kalbu syayatin, jasadnya saja yang manusia. Kilabun nar, anjing neraka, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan. Kalau saja Rasul mendapati mereka, akan beliau perangi seperti diperanginya kaum 'Ad. Maka itu yang bisa kita kaji di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai ibrah dan pelajaran. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Kita cukupkan sampai ini. Untuk pertanyaan insyaallah pada kesempatan lain, karena sudah hampir asar. Sementara kita harus ke mana tempatnya kemarin? Limo. Nah, a'ziruna. Minta udzur untuk antum tidak dibacakan pertanyaannya. Insyaallah khairul barakah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.